aku tuh capek. Masih lama apa ini? Gak tahu. Jalan udah 2 hari ya. Lah iya makanya. Terus yuk semangat semangat semangat semangat. Wat. Semangat. Semangat. Go, go, go, go. Biar gak mati di jalan. Go, go, go. Kamu Ilok. Memang lagi bastard ya kamu. Dikit aja pelurunya naik atau turun di sini. Kamu itu udah mau jarah. Cocok muswe. Wah, muswe. Hong. Lagi ya. Oh. Ya brother toh? Brother. Ma bro, bro. Ma bro. Cium dasmu. Teman-teman. Yang penting tuh kamu enggak mati. Oh, iya. Sahabat sejati selalu ada di hati. Apa? Teman untuk selamanya. Bentar. Bangun. Ada apa? Di depan ada base camp. Tapi kenapa sepi? Katanya bukan base camp kita ini. Soalnya terakhir aku lihat dari peta tadi, base camp kita masih jauh. Ini posisi kita nih. Base camp kita seharusnya masih 100 kilo. Wah, tersesat berarti. Bisa jadi. Positif itu. Aku yakin ini jebakan. Woi! Woi! Base camp! Hah? Base camp kita! Base camp kita! Woi! Base camp! Woi! Selamat kamu! Yes! Akhirnya, akhirnya. Aku tuh udah ngakan ngopi-ngopi. Wah, tinggal dikit lagi nih. Aku maput nih. Mari beristirahat, teman-teman. Bisa makan. Mandi-mandi. Lok, tenang Lok. Kamu diobati Lok. Ya. Kamu bisa remi. Yang lain pada kemana? Yang udah pada balik ke pangkalan. Pangkalan. Halo. Halo. Sepi. Ya, bro. Halo. Hai, man. Hai, bro. Melanie, kamu cantik sekali. Setelah seminggu berpisah denganmu, ku dengar kamu punya pacar betinju. Apa kabar kamu? Tidak pacaran, bersahabatan, jangan diputus. Kita harus pergi sekarang, Dan. Harus sekarang? Ada musuh mau datang. Minum dulu, Dan. Pesan aja lu.